Fayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan juga mereka berkata bahwasanya mereka jumlahnya 5 dan 6 dengan anjing mereka. Rajman bil ghaib. Mereka menerka-nerka perkara-perkara yang ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada juga yang berkata jumlah mereka 7 dan 8 dengan anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Maka katakanlah, Rabku lebih mengetahui tentang jumlah mereka dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kalian melakukan pertengkaran tentang mereka kecuali pertengkaran yang lahirnya saja. Wala tastafti min fihim minhum ahada. Dan janganlah kalian atau engkau menanyakan tentang mereka satu orang pun, ya, seorang pun di antara mereka. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sayaquluna thalathatun, mereka akan berkata 3, 4, ya, khamsatun atau 5. Kaifa yumkin, an yakuna qawlan li ghaibin wahid. Bagaimana bisa di situ terdapat 2 perkataan atau lebih bahkan terhadap 1 perkara gaib? Ya, artinya yang diperselisihkan ada 1. Ya, tapi di antara mereka ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Apa maksudnya? Hadza yakhruj ala wajhain. Ya, ini bisa dari 2 sisi. Al-wajhul awwal annal ma'na sayaqulu ba'dhum thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaqulu al-ba'dul akhar khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaqulu al-ba'dul thalith sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Yaitu yang berkata itu ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya ashabul kahfi itu jumlahnya 3, 4 dengan anjingnya. Sebagian yang lain mengatakan jumlah mereka 4, 5 dengan anjingnya. Atau jumlah mereka 5, 6 dengan anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7, 8 dengan anjingnya. Ya. Yaitu di antara mereka terjadi perselisihan. Ya, bukan semuanya mengatakan satu atau pada suatu perkara berbagai macam perkataan. Ini dari sisi yang awal. Dari sisi yang kedua, al-wajhu tsani annal ma'na annahum sayataraddadun. Ya. Mereka semuanya mengatakan 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Dikarenakan mereka yataraddadun, mereka bimbang dan ragu. Ya, maratan yaqulun salasah wa maratan yaquluna khamsah wa maratan yaquluna sabah. Terkadang mereka mengatakan 3, terkadang mereka mengatakan 5, terkadang mereka mengatakan 7. Ya, orang yang sama. Kalau yang tadi orang yang berbeda, yang satu mengatakan, si A mengatakan 3, si B mengatakan 5, ya, si C mengatakan 7. Ya. Kalau yang kedua, si A dan si B dan si C, ya terkadang mengatakan 3, terkadang mereka mengatakan 5, terkadang mereka mengatakan 7. Wakilahuma muhtamal walayatanafayan. Ya, dan keduanya bisa jadi memiliki kemungkinan dan tidak menafikan satu dengan yang lainnya. Ya, artinya yang terjadi bisa jadi dua-duanya. Ya, bisa jadi dua-duanya. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan 3 dan di sebagian yang lain mengatakan 5, sebagian yang lain mengatakan 7. Dan juga mereka di sisi lain mereka bimbang. Terkadang mereka mengatakan 3, terkadang mereka mengatakan 5, dan terkadang mereka mengatakan 7. Fatajiduhum ahyanan yaquluna kada wa ahyanan yaquluna kada hasab ma yakunu fi adhanihim. Terkadang mereka mengatakan demikian dan terkadang mereka mengatakan demikian. Ya, sesuai apa yang ada di benak mereka. Qala Allahu ta'ala rajman bil ghaib. Qalahu fil ladina qalu thalathatun rabi'uhum qalbuhum wa khamsatun sadisuhum qalbuhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rajman bil ghaib. Ya, mereka menerka-nerka perkara yang ghaib. Kepada siapa Allah mengatakan? Allah mengatakan demikian kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu 3-4 dengan anjingnya. Dan mereka yang mengatakan 5-6 dengan anjingnya. Ya. Kila al-qawlain qala Allahu ta'ala innahum qaluhu rajman bil ghaib. Ay rajimina bil ghaib wa laysa indahum yaqin. Kedua perkataan ini, yaitu bahwasanya Ashabul Kahfi itu 3-4 dengan anjingnya, 5-6 dengan anjingnya, ya, Allah mengatakan tentang mereka yang mengatakan perkataan ini bahwasanya mereka rajman bil ghaib atau rajimina bil ghaib. Mereka mengatakannya dalam keadaan menerka-nerka terhadap perkara yang ghaib, bukan dalam keadaan yakin. Qala wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan di antara mereka ada yang mengatakan sab'ah, jumlah Ashabul Kahfi itu 7 dan 8 dengan anjingnya. Walam yaqul rajman bil ghaib bal sakata subhanahu wa ta'ala wa hadha yadullu ala anna adadahum sab'ah wa thaminuhum kalbuhum. لِأَنَّ اللَّهَ عِنْدَمَا أَبْتَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ صَارَ الثَّالِثُ صَوَابًا. Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini tidak mengatakan rajman bil ghaib terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya jumlah Ashabul Kahfi itu ada 7 dan 8 dengan anjingnya. Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib bahwasanya mereka menerka-nerka perkara yang ghaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala diam. Dan ini menunjukkan bahwasanya jumlah mereka adalah demikian. Jumlah mereka Ashabul Kahfi, ya, jumlah mereka adalah 7, 8 dengan anjingnya. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membatalkan dua perkataan yang pertama, membantah dua perkataan yang pertama bahwasanya mereka hanya sekedar mengira-ngira perkara yang gaib saja, ya, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala diam pada perkataan yang ketiga, maka ini menunjukkan bahwasanya perkataan yang ketiga itu adalah yang benar. Ya. Nadhiruhu qaulullah tabaraka wa taala fil musyrikina idza fa'alu fahishatan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'una wallahu amarna biha hada itsnan. Qala Allahu ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Yang semisal ini yang mirip seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji. Mereka akan mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ya. Ketika mereka orang-orang musyrikin melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, mereka akan mengatakan, ya, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapatkan orang, ya, orang tua kami melakukan perkara yang demikian. Wallahu amarana biha. Hada wahid, wallahu amarana biha. Hada isnan. Ya. Di sini mereka orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dan keji, mereka beralasan dengan dua alasan. Yang pertama, mereka dapatkan bahwasanya, ya, bapak-bapak mereka, orang tua mereka, leluhur-leluhur mereka melakukan perkara tersebut. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan perbuatan tersebut. Ada dua alasan. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Allah bantah. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan terhadap perkara-perkara yang keji dan mungkar. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Ya. Maka dari dua alasan tadi yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Yaitu Allah membantah bahwasanya, ya, Allah sama sekali tidak memerintahkan terhadap perkara-perkara yang keji. Ya. Fa'abtala qawlahum wallahu amarana biha. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, ya, bahwasanya Allah memerintahkan kami untuk melakukannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sakata 'anil awal. Allah mendiamkan yang pertama. Fadalla 'ala annal awal wajadna 'alaiha aba'ana sahih. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya alasan mereka yang pertama, bahwasanya mereka mendapatkan, ya, bapak-bapak mereka, orang tua mereka, leluhur-leluhur mereka melakukan perkara yang keji tersebut, itu benar adanya. Artinya benar bahwasanya orang tua mereka melakukan, ya, perbuatan yang sama dengan mereka lakukan, walaupun itu tidak bisa dijadikan alasan. Ya, tapi benar bahwasanya orang tua mereka betul-betul melakukan demikian, sehingga akhirnya dicontoh oleh keturunan-keturunan mereka. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan untuk melakukan kesalahan yang sama. Ya. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya ada dua hal yang menjadi alasan kenapa orang-orang musyrikin, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mereka pertama beralasan bahwasanya orang tua mereka melakukan hal yang sama. Ya. Maka betul bahwasanya orang tua mereka melakukan hal sama. Dari sisi ini mereka tidak berdusta. Ya, yang keliru adalah itu tidak menjadi pembenaran bahwasanya mereka harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, mereka mengklaim bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk melakukan demikian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan mereka melakukan demikian, karena itu Allah bantah mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan yang kedua tapi mendiamkan perkataan yang pertama. Menunjukkan perkataan kedua itu keliru, perkataan yang pertama bahwasanya, ya, orang tua mereka melakukan demikian benar adanya. Ya, ini contoh yang semisal atau yang seperti dengan yang ada pada surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3, 4 dengan anjingnya. Kemudian ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Allah katakan bahwasanya mereka rajman bil ghaib, ay rajimina bil ghaib, menerka-nerka perkara yang ghaib. Bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi ketika mereka mengatakan, ada yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, mereka jumlahnya 7 dan ya 8 dengan anjingnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa-apa di sini. Ini menunjukkan ya bahwasanya jumlah yang benar dari Ashabul Kahfi adalah 7 orang, 8 dengan anjingnya. Wahuna lamma qala rajman bil ghaib fil qawlain al awwalain wa saqata an thalith dalla ala annahum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya, dalam ayat ini, dalam ayat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala ketika membantah ya atau mengatakan rajman bil ghaib, mereka ya menerka-nerka perkara yang ghaib. Mereka menerka-nerka perkara yang gaib. Kemudian pada dua perkataan yang pertama, kemudian Allah diam pada perkataan yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya perkataan yang ketiga itu benar, yaitu bahwasanya jumlah Ashabul Kahfi itu ada 7 dan 8 dengan anjingnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, qala Allah ta'ala qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Yani idha hasalan niza'un faqulin nas rabbi a'lamu bi'iddatihim. Wa hal a'laman Allahu bi'iddatihim? Al-jawab na'am. A'lamana bi annahum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya, yani fa idza kana Allahu a'lam bi'iddatihim, fal wajib an narji'a ila ma a'lamana Allahu bihi wa naqulu jazimin bi anna iddatahum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Katakanlah rabbi a'lamu bi iddatihim, Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Yaitu kalau terjadi niza', perselisihan ya tentang jumlah mereka, maka katakan bahwasanya jumlah mereka, atau katakan pada manusia bahwasanya Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Wa hal a'laman Allahu bi'iddatihim? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang jumlah mereka? Maka jawabannya, na'am, iya. Ya, dari ayat tadi kita tahu bahwasanya jumlah mereka adalah 7 dan 8 dengan anjingnya. A'lama nabi annahum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah beritahukan kepada kita bahwasanya jumlah mereka adalah 7, 8 dengan anjingnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan tentang jumlah mereka kepada kita. Dan Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Kalau begitu bagaimana? Fa idza kana Allahu a'lama bi iddatihim. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang jumlah mereka, wal fal wajib, maka kita wajib kembali kepada apa yang Allah beritahukan kepada kita tentang jumlah mereka. Dan kita katakan dengan pasti bahwasanya jumlah mereka adalah 7 dan 8 dengan anjingnya. Ya, jadi kalau ada yang memperselisihkan berapa jumlah mereka, kita katakan bahwasanya Allah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ya, Allah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Apakah Allah mengajarkannya pada kita? Iya. Allah ajarkan pada kita bahwasanya jumlah mereka 7 dan 8 dengan anjingnya. Ya, karena itu tidak diterima perkataan yang lain selain apa yang telah Allah beritahukan kepada kita tentang jumlah mereka, yaitu 7 dan 8 dengan anjingnya. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidaklah kami mengetahuinya kecuali sedikit. Ma ya'lamuhum qabla i'lamillahi annahum sab'ah wa thaminuhum kalbuhum illa qalil. Yaitu tidak ada yang mengetahui sebelum Allah memberitahukan ya, bahwasannya jumlah mereka adalah 7 dan 8 dengan anjingnya, kecuali hanya sedikit saja. Ya, sebelumnya hanya mengetahui hanya sedikit saja bahwasannya jumlahnya 7 ya, dan 8 dengan anjingnya. Fala tumari fihim, maka janganlah kalian bertengkar, berselisih tentang mereka, itu tentang keadaan mereka. Ya, fi zamanihim, atau tentang zaman mereka. Fi makanihim, atau tentang tempat mereka. Atau fi ma'alihim, ya, atau di mana mereka sekarang. Ya, kemana mereka. Jangan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kalian bertengkar tentang mereka, berselisih tentang mereka, kecuali perselisihan yang sifatnya lahir saja. Ay la yasil ilal qalb, li'annahu idza wasara al-jidalu ila al-qalb ishtadda al-mujadil wa ghadiba wa intafakhat awdajuhu wa ta'assar. Ya, karena kalau sampai yang namanya jidal, perselisihan pendapat, debat itu ke dalam hati, ya, itu akan menjadikan al-mujadil, orang yang berdebat itu semakin ya istadda, semakin marah, ya. Ia akan semakin emosi, ya. Wantafakhat audajuhu wa ta'athar, ya. Sampai keluar urat-urat lehernya, ya. Wa ta'athar, bangkit kemarahannya. Ini kalau jidalnya atau miraknya, pertengkarannya sampai ke dalam hatinya. Ya. Lakin lamma lam yakun lil jidal fihim kabiru faidah, qala ta'ala fala tumari fihim illa mira'an zahira, yakni illa mira'an alal lisan la yasir ilal qalb. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika jidal terhadap tentang perkara mereka itu tidak ada faedah yang terlalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira." Ya, tentang jumlah mereka, di mana mereka, ya, pada zaman siapa mereka, ini faedahnya tidak terlalu besar. Ya, yang menjadi faedah adalah ya bagaimana kisah mereka lari dari ya kampung halaman mereka dalam rangka menyelamatkan agama, itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan menjadikan mereka tidur selama 300 tahun lamanya. Ini yang seharusnya menjadi pelajaran besar bagi kita. Perkara yang lebih paling penting bagi kita. Adapun apakah jumlah mereka 7, 8 atau ya di mana mereka, ini tidak terlalu penting faedahnya. Karena itu jangan ya ribut, apalagi sampai dibawa ke dalam hati ya pertengkaran itu, maka jangan. Kalaupun terjadi perselisihan, ya sudah, lahir saja, lisan saja. Ya. La yasir ilal qalb, tidak sampai ke dalam hati. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Wa yukhad min hadza anna ma la fa'idata lil jidal fihi la yanbaghi lil insan an yat'ab qalbuhu fil jidali bih wa hadha yaqa'u katsira ahyanan yahtami ba'dun nas idza judila fi syai'in la fa'idata fihi. Ya. Maka kita ambil faedah dari sini bahwasanya terhadap perkara-perkara yang tidak ada faedahnya untuk dipertengkarkan, untuk diperdebatkan, maka tidak pantas bagi seorang itu untuk ya anyut'iba qalbahu fil jidal bih, untuk mencapekkan, melelahkan, menjadikan hatinya capek, letih terhadap jidal, debat terhadap perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Itu apa? Ya. Dalam keadaan ini terjadi, ya, sering terjadi. Ya, terkadang seorang itu dia panas. Ya. Ketika didebat pada suatu perkara yang pada hakikatnya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka kita katakan fanaqul ya akhi la tad'ab. Ij'al jidalaka zahiran 'alal lisan fa la yasil ila al-qalb fatahtami wa taqdab. Ya, maka kita katakan wahai saudaraku, jangan engkau capek. Ya. Jadikan jidal ini hanya sekedar di lisan saja, jangan sampai ke dalam hatimu, jangan dibawa ke dalam hatimu sehingga engkau panas dan engkau marah. Ya. Wa hadha yadullu ala anna ma la khaira fihi fala yanbaghi ta'ammum fi. Wa hadha kathir wa akthar ma yujad fi ilmi al-kalam. Fa inna ulama al-kalam alladhina khadu fi at-tauhid wa fil aqidah ya'tuna bi asya' la fa'idata minha. Mithlu qawlihim tasalsulul hawadith fil azal wa fil mustaqbal. Wa ma syabaha dhalika min al-kalam al-farid alladhi la da'iya lah. Wa hum yaktubuna safahati fi tahriri hadhihi al-mas'alah nafyan aw itsbatan ma'a anna la ta'ila tahtaha. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, maka tidak sepantasnya kita berdalam-dalam pada perkara tersebut. Dan ini ternyata banyak. Dan yang paling banyak didapatkan adalah pada ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu filsafat. Karena mereka ulama al-kalam, ya, ilmuwan-ilmuwan filsafat ini, ya alladzina khadu fit tauhid, yang mereka tenggelam, yang membahas tentang apa itu tauhid, tentang akidah, ya, menggunakan ilmu kalam mereka. Mereka mendatangkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Seperti perkataan mereka tasalsulul hawadis fil azal wa fil mustaqbal. Ya, seperti perkataan mereka tentang tasalsul hawadis. Ya. Yaitu tentang penciptaan. Apakah penciptaan itu tasalsul terus bersambung, berangkai? Ya. Tanpa ada permulaan, tanpa ada akhir. Ya. Apakah di situ ada jarak waktu di mana tidak ada ciptaan? Yang ada hanya Allah, kemudian baru Allah mencipta, atau tidak ada jarak waktu. Ini perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, tahu atau tidak tahu. Wa masyabaha dhalika min al-kalamil farid. Dan yang seperti itu dari omongan-omongan yang kosong, yang tidak perlu. Ya, dan mereka menulis lembaran, berbagai lembaran, ya, lembar demi lembar untuk ya melihat atau mentahkik dalam permasalahan ini. Apakah menafikan atau mengisbatkan? Ma'annahu la ta'ila tahtaha, tidak ada manfaat yang terlalu diharapkan dari perkara ini. Fa syai'ul ladzi laisa fihi fa'idah la tad'ab nafs la tud'ib nafsaka fi. Maka sesuatu yang tidak ada faedahnya, janganlah engkau ya capekkan dirimu dengan perkara tersebut. Wa idza ra'aita min sahibika al-mujadalah faqul lahu ta'ammal al-mawdu' wa saddal bab. Ya, ketika engkau melihat dari saudaramu, ya, ada dari dirinya al-mujah adalah bentuk jidal yang seperti ini, ya, dia mengajak untuk berdebat, maka katakan pada dia, ta'ammal maudu. Ya, pikirkan dulu temanya. Wasuddal bab, dan tutup pintu untuk berjidal, untuk berdebat. Wala tastaftim fihim minhum ahada. Wala tastafti fi ahlil kahfi minhum ay minan nas sawa'un min ahlil kitab am min ghairihim ahadan an halihim wa zamanihim wa makanihim. Wa fihi isharatun ila anna al-insan la yanbaghi an yastaftiya man laysa ahlan lil ifta hatta wa in za'ama anna indahu ilman fala tastaftihi idza lam yakun ahlan. Maka janganlah engkau bertanya tentang mereka dari seorang pun dari mereka. Ai wala tastafti fi ahlil kaf. Yaitu jangan engkau bertanya fi ahlil kaf tentang mereka ashabul kahfi ini. Minhum ai minan nas. Yaitu bertanya tentang ashabul kahfi ini seorang pun dari kalangan manusia. Apakah mereka itu ahlul kitab atau yang selain mereka? Ya, tentang keadaan ashabul kahfi ini, zaman mereka atau tempat mereka. Dan di sini terdapat isyarat bahwasanya seorang itu tidak pantas, tidak semestinya, tidak seharusnya untuk bertanya terhadap seorang yang tidak ahli di dalam memberikan fatwa. Walaupun dia mengaku, mengklaim bahwasanya dia memiliki ilmu. Maka jangan ya bertanya padanya kalau dia bukan ahli dalam fatwa tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, ayat yang ke-22 dari surat Al-Kahfi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.